Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua, yang diantaranya kita bisa kembali untuk bermajlis menuntut ilmu tafaqquh fiddin, rasa rindu untuk kembali ke majlis tafaqquh fiddin ketika terhalang oleh satu sebab daripada sebab-sebab seseorang tidak bisa menghadiri majelis ilmu, semoga menjadi penanda alamat Allah Subhanahu wa taala menginginkan menghendaki kebaikan bagi kita semua. Bagaimana dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan atasnya agama. Ketika kita terhalang untuk bisa hadir di majelis ataupun menuntut ilmu karena faktor-faktor memang syar'i dan qadari, ada rasa rindu. Nah, ini semoga ini adalah penanda iman yang ada di hati-hati kita. Meskipun banyak taksir, kekurangan, kelemahan yang ada pada kita, sebagaimana juga kerinduan untuk jamaah di masjid bermajelis ini, semoga juga penanda Allah menginginkan menghendaki rahmatnya. Kita tahu bahwasanya bermajelis di rumah-rumah Allah dalam rangka mempelajari kitab sucinya, demikian juga sunnah-sunnah Nabi, itu adalah akan mendatangkan rahmat, ketenteraman di diri-diri kita semua. Mungkin ini yang menjadi sebab orang yang kalbunya merasa rindu ke majelis-majelis ilmu ini. Semoga nikmat yang ini, yang seperti ini, Allah abadikan pada diri kita dan bahkan ditambah. Dan kitanya tentunya harus menghindari hal-hal yang menyebabkan nikmat tersebut berkurang ataupun malah hilang karena tidak mensyukurinya. Oleh sebab itu wajib juga untuk kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan dan kemudahan di dalam mensyukuri nikmat. Perlu diketahui bahwasanya mensyukuri nikmat itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuruhu in kuntum iyyahu ta'budun, kata Allah. Bersyukurlah kalau memang kalian itu beribadah kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya bersyukur itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menambah atau melanggengkan nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Sebaiknya ketika tidak bersyukur, terancam seseorang hilang nikmat tersebut darinya atau berkurang. Terakhir, terkait dengan pelajaran kita dari kitab Fadlul Islam yang di karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan syarah Syekh Soleh Fauzan hafizahullah, itu masih di tengah-tengah bab Ad-Dukhul fil Islam. Bab Ad-Dukhul fil Islam, setelah membaca beberapa ayat dan hadis, terakhir hadis yang kita baca darinya adalah hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadun nas ilallahi salasatun, mulhidun fil haram wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyyati wa muttalibu dami mri'in bi ghairi haqqin liyuhriqa damahu. Manusia yang paling dibenci oleh Allah tiga, yaitu mulhidun fil haram, yang melakukan kejahatan di tanah haram. Kemudian yang berikutnya adalah wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, orang yang menginginkan sunnah jahiliyah di dalam Islam. Ini syahid dari hadis ini. Bab ad-dukhul fil Islam, tentunya konsekuensinya orang yang ingin masuk ke dalam Islam dan sudah masuk ke dalam Islam adalah di antara konsekuensi seseorang itu masuk Islam, tentunya dia harus meninggalkan sunnah-sunnah jahiliyah, karena sunnah jahiliyah itu akan merusak dan mengotori Islamnya. Jadi, terkait dengan hadis tadi, yang ketiga adalah yang merupakan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah muttalibu dami mri'in bi ghairi haqqin liyuhriqa damahu, seorang yang menginginkan untuk menumpahkan darah seorang muslim yang tidak bersalah. Namun ternyata kita sudah masuk ataupun ada di tengah bab tafsir Islam, yaitu terkait dengan hadis yang terakhir itu adalah hadis Bas bin Hakim an abihi an jaddihi. Beliau bertanya tentang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, maka faqala an yuslima qalbuka lillah wa an tuliya wajhaka ilallah wa an tusalliya salatal maktubata wa tuaddiya az-zakatal mafrudata. Itu terakhir ya. Ketika Rasulullah ditanya tentang apa itu Islam, maka jawaban Rasulullah adalah an yuslima qalbuka lillah, engkau menyerahkan kalbumu kepada Allah, dan antuwalliya wajhaka ilallah, engkau hadapkan wajahmu kepada Allah. Kemudian sholat maktubah, sholat lima waktu dan menunaikan zakat yang fardu. Jadi tafsir fil Islam. Lanjutannya adalah wa'an, yaitu ya hadis terakhir yang akan kita bahas sekarang ini, yaitu hadis Bas bin Hakim an abihi an jaddihi. Kita tahu bahwasannya Bas bin Hakim wa Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Hakim bin Muawiyah bin Haidah. An abihi berarti siapa habihinya ini? Muawiyah ataupun Hakim bin Muawiyah. An jaddihi, jaddihi di sini adalah Muawiyah bin Haidah. Annahu sa'ala Rasulullah. Beliau bertanya kepada Rasulullah anil Islam, tentang Islam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jadi variasi jawaban Rasulullah SAW kepada orang yang menanyakan tentang Islam. Kalau di sebelumnya beliau ketika ada yang menanyakan tentang Islam, maka beliau menjawab al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah, dijawab dengan rukunnya. Dijawab dengan rukunnya. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah mentafsirkan Islam dengan salamatul lisan dan tangan di dalam dari gangguan kaum muslimin ataupun mengganggu kaum muslimin. Al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sekarang ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, maka jawaban beliau pertama adalah an yuslima qalbuka lillah, yaitu engkau menyerahkan, yaitu mengikhlaskan kalbumu untuk pada Allah. Wa antu waliya wajhaka ilallah, dan engkau memalingkan, mengarahkan wajahmu kepada Allah. Ini adalah seperti ikhlas. Kemudian ditafsirkan Islam dengan wa antu sholliya as-salatal maktubata wa tu'addiya az-zakata al-mafrudata. Menunaikan salat dan mengerjakan salat dan menunaikan zakat yang wajib. Ini menunjukkan bahwasanya perkara Islam adalah, di antaranya adalah yang disebutkan dalam hadis ini, bukan menafikan perkara-perkara Islam yang lainnya. Sebagaimana halnya iman. Bahwasanya kalau iman dikatakan oleh Rasulullah bid'un wasittu nasu'bah, terdiri dari 60 sekian, dalam riwayat yang lain 70 sekian cabang, maka Islam juga demikian runtutannya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ketika disebutkan Islam terpisah daripada iman, ya Islam wal iman. Islam itu sendiri iman. Ya buktinya seperti itu. Ketika dibarengkan penyebutannya, digandengkan, iman punya tafsiran sendiri, Islam punya tafsiran sendiri. Iman terkait dengan amal kalbu, sedangkan Islam terkait dengan amal jawarih atau yang semisal dengannya. Kita baca keterangan Syekh Shalih Fauzan terkait dengan hadis Bas bin Hakim an abihi an jaddihi. Jadi jadnya daripada Bas bin Hakim itu adalah Muawiyah bin Haidah. Kita ketahui kalau sampai Bas bin Hakim ini sahih sanadnya, maka dikatakan oleh ulama bahwasanya ini merupakan a'la maratibil hasan. Kata Dzahabi ya dalam kitab Muqidah, kitab Mustalah, riwayat Bas bin Hakim an abihi an jaddihi, selama sampai Basnya ini sanadnya bagus, sahih ataupun hasan, maka merupakan tingkat hasan yang paling tertinggi. Artinya mendekati kedudukan sahih. Hada ma'kulun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa tuqimus shalah. Jadi hadis Bas bin Hakim ini semakna dengan firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islam, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan menegakkan sholat. Cuma di sini fadha karuhuna ahamma arkanil Islam. Di dalam hadis Bas bin Hakim ini Rasulullah menyebutkan rukun Islam yang paling penting. Yang paling penting. Bukan berarti nanti saum Ramadan, puasa Ramadan dan hajjul baiti liman istata'a tidak penting. Penting tapi yang paling pentingnya. Semisal dengan ini ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, disebutkan yang paling pentingnya juga, yaitu faltakun awwala ma tad'u ilaihim syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama engkau dakwakan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Fa inhum ata'u kalidzalika fa alihum an Allah astaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah menurutimu, taat kepadamu, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu. Fa inhum ata'u kalidzalika, kalau itu sudah mereka taatimu, sudah mereka taati, maka fa'alihum annallaha iftaradu 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Sama dengan hadis ini Bas bin Hakim. Kalau mereka sudah mematuhimu, mentaatimu salat 5 waktu, ya beritahukan kepada mereka Allah mewajibkan untuk membayar zakat yang dipungut dari yang kaya dan dikembalikan kepada yang miskin. Nah, di sini ahammu arkanil Islam wahiyya asyhadatan wa iqamus shalah. Rukun Islam yang paling penting adalah 2 kalimat syahadat dan menegakkan salat. Wa kama jaa fi hadis Mu'adz bin Jabal, ternyata disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Sebagaimana datang dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu lamma ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman. Faqala lahu falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad yang awal di beri mukaddimah sebelumnya, bahwasanya mukaddimah innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan datang ke kaum dari ahlul kitab, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Kemudian disebutkan ini materi dakwanya yang paling terpenting. Hendaknya yang pertama engkau dakwakan kepada mereka adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Fa inhum ajabu kalidzalika, kalau mereka sudah menyanggupimu itu, artinya sudah menerima dakwamu untuk bersyahadat la ilaha illallah, fa'alimhum annallah iftaradu 'alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal laila, maka beritahukan kepada mereka Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ajabu kalidzalika fa alimhum annallaha iftaradu alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim. Apabila mereka sudah menurutimu untuk salat 5 waktu, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan untuk membayar zakat yang diambil dari kaum kaya mereka dan dikembalikan ke kaum fuqara. Fadzakara aham arkanil Islam al-khamsati wa hiya hadhihi salasa. Rasulullah SAW menyebutkan 3 rukun Islam yang paling penting. Rukun Islam 5 yang paling penting adalah 3 rukun ini. Artinya kesimpulannya bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan membawa hadis membawakan hadis Bahs bin Hakim an abihi an jaddihi, ingin memberikan kepada kita tafsir Islam terkadang ditafsirkan dengan rukun yang paling terpenting. Rukunnya yang paling terpenting. Apa itu? Dua kalimat syahadat, sholat, dan zakat. Ini termasuk tafsir al-Islam. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi wa an Abi Kilabata an Amr bin Abasata an rajulin min ahli Syam an abihi, dari Abi Kilabah, namanya Abdullah bin Zaid al-Jarmi, an Amr bin Abasa an rajulin, dari seorang dari penduduk Syam, dari ayahnya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mal Islam, bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu Islam? Qala antuslima qalbaka lillahi azza wa jalla wa yaslama almuslimuna min lisanika wa yadika. Maka Rasulullah SAW berkata, engkau menyerahkan kalbumu kepada untuk Allah azza wa jalla, yaitu mengikhlaskan kalbumu lillahi azza wa jalla, wa yaslam, dan kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tanganmu, selamat kaum muslimin dari lisan dan tanganmu, yaitu gangguan. Qala ayul islami afdal, kemudian bertanya lagi, ayah daripada rajulun min ahli Syam ini kepada Rasulullah, ayul islami afdol, apa perkara Islam yang paling afdol? Qala al-iman, yaitu iman. Qala wa mal imanu, apa itu iman? Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti. Maka Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan setelah mati. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan hadis ini, walaupun secara sanad ya, di situ kan ada rajulin min ahli Syam, majhul ya, majhul atau bisa dikatakan mubham, rawin lam yusam, rawi ya tidak disebutkan namanya, kan, tapi tentunya dengan syawahid yang lain. Nah, kehadiran hadis ini adalah disertai dengan penguat dan syawahid yang lain seperti hadis-hadis sebelumnya. Kalau kita lihat kepada matan hadisnya, yang diinginkan dari mendatangkan hadis ini adalah tafsir, penjelasan tentang Islam. Di sini pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan Islam dengan keikhlasan. Antuslima qalbaka lillahi azza wa jalla. Kemudian yang kedua, Islam juga ditafsirkan dengan amalul jawarih, yaitu akhlak yang mulia, yaitu kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tanganmu. Ya, ini diantara seorang muslim harus menjaga ini, lisan dan tangannya, jangan sampai mengganggu kaum muslimin jika ingin dikatakan muslim yang sejati. Kemudian Dari mendatangkan hadis ini kita juga mendapatkan faedah bahwasanya di antara tafsir Islam itu adalah iman. Bahwasanya iman itu adalah bagian daripada Islam. Bahkan dikatakan ayul islami afdol. Islam yang paling afdol adalah apa? Iman. Iman. Bahwasanya al-iman ini juga dijadikan dalil bahwasanya Islam itu bisa jadi lebih luas daripada iman. Lebih luas daripada iman. Artinya dikatakan lebih luas, belum tentu semua mukmin itu muslim. Ataupun belum tentu semua muslim itu mukmin. Dia muslim tapi dikatakan sempurna imannya belum tentu. Tapi kalau dia sudah mukmin pasti dia itu muslim. Ini tafrik, mengandung tafrik adanya perbedaan antara Islam dan iman. Iman adalah afdalu al-Islam. Apa itu iman? Disebutkan rukunnya. Dari sini juga kita mengetahui bahwasanya rukun iman adalah bagian daripada Islam yang paling afdal. Kita baca keterangan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Qauluhu an tuslima qalbaka lillahi hada kama fil ayati faqul aslamtu wajhiya lillah. Sabda Rasulullah tentang Islam adalah engkau menyerahkan kalbumu untuk Allah. Ini sama dengan dalam ayat. Faqul aslamtu wajhiya lillah. Katakanlah aku serahkan wajahku untuk Allah, yaitu ikhlas. Wa kama fi qaulihi ta'ala bal man aslama wajhahu lillah, yaitu orang yang menyerahkan wajahnya lillah. Apa maknanya ini semua? Wa hada fihi ikhlasul ibadati lillah, maksudnya adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Wa tarku ibadati ma siwah, dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Wa hada huwa asasul Islam. Artinya di sini inilah asas Islam. Asas daripada Islam yaitu ikhlas. Kemudian wa yaslama al-muslimuna min lisanika wa yadik. Ini juga tafsir Islam. Kau muslimun selamat dari lisan dan tanganmu. Kama marra fil hadisi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebagaimana hadis sebelumnya. Hadis yang sudah kita lewati. Seorang muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah kaum muslimin. Orang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Artinya dari gangguan lisan dan tangannya. Ini sudah ya sarah ini pada hadis tersebut. Qala ayul islami afdal? Bertanya, Islam yang paling afdal apa? Qala al-iman. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Jibril ja'ala al-imana faqul Islam wa akhas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, pertanyaan Jibril kepada Rasulullah tentang rukun-rukun iman Islam, menjadikan iman itu adalah di atas Islam. Dan lebih khusus. Lebih khusus. Qala wa mal iman. Qala an tu'mina billah ila akhirih al-hadis. Orang tadi bertanya apa iman? Maka Rasulullah menjawab. An tu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah. Al-hadis. Wa hadihi kama fi hadisi Jibril al-mutaqaddim. Ini sama dengan hadis Jibril sebelumnya. Tusamma arkanal iman, yang disebut dengan menamakan rukun iman, menyebutkan rukun iman. Fakama annal islam lahu arkan, sebagaimana Islam memiliki rukun-rukun, fakadzalikal iman lahu arkan, demikian juga iman juga memiliki rukun. Ada rukun iman, ada rukun Islam. wal imanu ausa'u minal wal iman wal islam di antum ya. Ini salah tulisin. Wal islamu ausa'u minal iman. Islam lebih luas daripada iman. Islam lebih luas daripada iman. Wal imanu lahu mukammilatun wajibatun wa mustahabbatun. Iman memiliki penyempurna-penyempurnanya. Ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sunnah. Jadi iman, tadi rukunnya itu yang disebutkan dalam hadis Jibril atau hadis yang kita baca barusan, yaitu hadis Rajulun min ahli Syam an abihi. Di situ menyebutkan lima rukun iman, masih tersisa satu yaitu al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi yang ada di hadis Jibril. Itu rukun iman, tapi dia juga memiliki penyempurna. Penyempurnanya ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sunnah. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iman terdiri dari 70 sekian atau 60 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabangnya yang paling tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnahuma, dan iman yang paling terendahnya adalah imatatu al-ada anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu termasuk satu cabang daripada iman. Intinya fatta'atu kulluha minal iman, ketaatan semuanya itu termasuk iman. Semua bentuk ketaatan adalah iman. Al-qawliyatu minha wal fi'liyatu, baik ketaatan yang bersifat qawliyah, ucapan seperti qaulu la ilaha illallah, maupun yang bersifat fi'liyah atau yang bersifat fi'liyah perbuatan seperti imatatul ada anitorik, menyingkirkan gangguan dari jalan, yang ada pada jalan disingkirkan gangguan. Sehingga para ulama menyebutkan kalau ada gangguan tidak kita singkirkan, maka ada unsur kekufuran padanya. Kenapa? Ya kebalikan daripada iman. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah iman, membiarkan gangguan atau sengaja mendatangkan gangguan, mencelakakan orang lain, ini ada faktor ataupun unsur kekufuran padanya secara fi'liyah. Begitu. Walaisal imanu huwa tasdiqu bil qalbi faqat. Iman tidak hanya tasdik, pembenaran dengan kalbu saja. Al-iman tidak hanya pembenaran dengan kalbu saja. Kama yakulu al-murji'ah. Sebagaimana yang dikatakan kaum murji'ah, mazhab murji'ah, yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah yang penting adalah kepercayaan kalbu, pembenaran dengan kalbu. Beramal ataupun tidak beramal ada imannya. Sampai mengatakan bahwasanya amalan tidak akan mempengaruhi iman. Padahal hadis-hadis dan ayat-ayat sangat banyak bahwasanya al-iman qaulun wa amal, terdiri dari qaul dan amal. Balil iman nutqun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarihi. Namun iman adalah nutqun bil lisani, ini definisinya. Mengucapkan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini hadis yang menunjukkan bahwasannya Islam itu ausa, lebih luas pentafsirannya. Islam terkadang ditafsirkan dengan kalimatul ikhlas. Islam terkadang ditafsirkan dengan perbuatan tidak mengganggu orang lain. Makanya kalau banyak mengganggu itu dipertanyakan keislamannya. Demikian juga iman. dipertanyakan keimanan orang tersebut. Kemudian Islam ditafsirkan dengan perkara yang paling afdol dari segalanya, yaitu iman. Yaitu iman. Sehingga ketika ditanya, ayul islami afdol, dijawab oleh Rasulullah, iman. Apa itu iman? Iya, disebutkan rukun-rukunnya. Yaitu, al-imanu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rasulihi wa ba'thi ba'dal mauti. Demikian juga, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dengan ini selesai untuk bab tafsiru al-islam. Bab berikutnya berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu qaulillahi ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Bab firman Allah. Nah, ini artinya yang dikatakan di awal memakai metode Imam Bukhari. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam menulis kitabnya, walaupun dia tidak menyebutkan sanad, tapi beliau menyebutkan matan, tapi penyebutan bab-babnya itu mengikuti metodenya, caranya Imam Bukhari. Imam Bukhari kita banyak kita dapati babnya tanpa judul, tapi langsung disebutkan kadang firman Allah, terkadang hadis. Nah, bab gitu saja. Nah, termasuk di sini. Mungkin ada kaitan dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya. Contohnya ini tentang tafsirul Islam. Dikatakan qaulillahi ta'ala yang artinya wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang menginginkan agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima darinya. Ini tentunya wajib untuk menjadikan Islam sebagai din agar diterima darinya agama. Kita baca keterangan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah terkait bab yang tanpa judul dan langsung menyebutkan ayat ini, hadal babu fihi bayanu annal islama waddinul wahid alladzi la yaqbalullahu min ahadin siwah. Bab ini terdapat padanya penjelasan bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang Allah tidak akan menerima dari seorang pun selainnya. Islam adalah satu-satunya agama yang Allah tidak akan menerima dari seorang pun selainnya. Wal Islamu huwa ma ja'at bihi rusulu alaihi musallatu wasallam. Islam adalah apa yang dibawa oleh rasul. Apa yang dibawa oleh para rasul alaihi musallatu wasallam. Fi kulli waqtin bihasabi, di setiap waktu sesuai dengan rasulnya. Agama yang dibawa oleh Nabi Nuh adalah agama Islam, yang dibawa Nabi Ibrahim agama Islam, dan seterusnya. Lakin ini secara umum ya, Islam itu adalah agamanya para rasul, yang dibawa oleh para rasul. Lakin lamma bu'isa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarul islamu huwa ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka Islam itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang sebelumnya mansukh sudah dengan Islam ini. Berarti fal islamu ma'nahu al-inqiyadu billahi bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ibadatihi hasba ma suri'a fi kulli waqtin. Berarti makna Islam, ini tafsir Islam di sini, makna Islam adalah tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Kemudian al-bara'atu minasyirki wa, berlepas diri dari syirik. Dan ini yang paling penting juga, wa ibadati. Atau wa ibadatuhu, beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat di masing-masing zamannya. Yaitu zaman yang terkait dengan Nabi ya. Amma ba'da bi'sa, ini umum ya. Ini makna Islam secara umum. Tapi yang khusus adalah, amma ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu sarul islamu huwa ma ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka Islam itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad. Wala yasa'u ahadan an yakhruj an taatihi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang pun keluar dari ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta al-anbiya sabiqin, sampai-sampai para nabi sebelumnya. Makanya turunnya Nabi Isa nanti dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La wujida ahadun minhum, seandainya ada dari para nabi ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini seandainya, fa innahu la yasauhu an yakhruja an ta'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dia keluar dari ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi loh, apalagi selain nabi. Ini nabi. Nah, bagaimana yang bukan nabi? Lebih-lebih lagi tidak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza qala Allah jalla wa ala, wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmatin tsumma ja'akum rasul. Demikian juga ketika Allah mengatakan ingatlah ketika Allah mengambil sumpah perjanjian kepada para nabi. Lama ataitukum min kitabi wa hikmatin, ketika kami mendatangkan kepada kalian kitab dan hikmah, summa ja'akum rasul, kemudian datang kepada kalian rasul. Siapa rasul ini? Yakni Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad, maka tidak ada yang lain. Musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan apa yang bersama kalian. Apa janjinya ini? Sumpahnya ini, la tu'minun nabihi wa la tansurunnahu. Kalian harus beriman dengannya dan harus membelanya. Para nabi jawabannya, qala aqartum wa akhadtum ala zalikum isri. Allah tanya kepada, apakah kalian mengakui, mengikrarkan, menerima yang demikian itu? Qalu aqrarna. Ini jawaban para rasul. Iya, kami mengikrarkan. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka Allah, saksikanlah aku termasuk bersama kalian dari yang menjadi saksi. Faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Barang siapa yang berpaling setelah itu, merekalah orang-orang yang fasik. Yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah. Kemudian kesimpulannya, fa ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam intahatil adyanus sabiqah. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, expire agama-agama sebelumnya. Habis masa berlakunya. Wa intahal amalu biha. Habis masa mengamalkannya. Wa wajabal amalu bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wajib mengamalkan apa yang didatangkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li annal amru lillahi jalla wa ala. Karena ini adalah keputusan Allah, ketetapan Allah. Jadi kalau ketetapan Allah, walaisal amru li syakhsin muayyan, bukan milik orang tertentu. Walalil ahwa'i wa syahawati wa rogobat, bukan kembali kepada hawa nafsu, syahwat, dan keinginan. Fallahu amarakum wa amarul anbiya akullahum an yuti'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam idza bu'itsa. Allah memerintahkan kepada kalian, memerintahkan kepada para nabi semuanya agar taat kepada Nabi Muhammad apabila beliau sudah diutus. Hatta Isa alaihi salam, meski Isa alaihi salam sekalipun, ini nabi rasul, idza nazala fi akhir zaman, ketika turun di akhir zaman nanti, fa innahu sayatba'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa yahkumu bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salam akan mengikuti Nabi Muhammad dan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lihadza qala sallallahu alaihi wasallam, law kana akhi Musa hayyan baina adhurikum ma halalahu illa an yatba'ani. Seandainya saudaraku Musa, karena para anbiya itu adalah bersaudara. Saudara, seandainya Musa saudaraku masih hidup di tengah kalian, tidak halal baginya kecuali harus mengikutiku. Ittiba, فَالَّذِينَ يَدَّعُونَ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنَّ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ كُلَّهَا أَدْيَانٌ صَحِيحَةٌ وَيُنْكِرُونَ عَلَيْنَا تَكْفِيرَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِأَنَّهُمْ عِنْدَهُمْ عَلَى أَدْيَانٍ صَحِيحَةٍ وَيَتَّبِعُونَ الْأَنْبِيَاءَ هَؤُلَاءِ نَقُولُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ. Maka orang-orang yang menganggap di zaman sekarang ini Yahudi dan Nasrani, Islam semuanya adalah agama yang benar, mengingkari, kita mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani karena menganggap mereka itu adalah agama mereka benar, mereka mengikuti para nabi, maka kita katakan kalian dusta, kalian telah berdusta. Humul an la yattabi'unal anbiya, mereka Yahudi dan Nasrani tidak mengikuti para nabi. Tidak mengikuti para nabi. Kenapa? Falau kanu yattabi'unal anbiya lattaba'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang mereka mengikuti para nabi, kalau memang benar mengikuti para nabi, ya sudah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun, Nabi Musa, Nabi Isa pun kalau ada masih ada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalian ngaku ngikut Nabi Musa, ngaku ngikut Nabi Isa, tidak mengikuti Nabi Muhammad, berarti kalian tidak mengikuti para anbiya, para nabi. Di annalladzi yakfuru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu kafirun bi jamil anbiya. Karena orang yang kufur menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia berarti kafir dan menolak semua para nabi. Walam yabqa ma'ahu dinun, dia tidak memiliki agama. Tidak tersisa agama padanya. Walaisa tabi'an li ahadin minal anbiya, dia bukan pengikut nabi manapun. Fal yahudul an laisu atba'an li Musa. Umat Yahudi sekarang bukan pengikut Nabi Musa. Walan nasara atba'an li Isa. Demikian juga Nasrani bukan, umat Nasrani bukan pengikut Nabi Isa. Kenapa? Lianna fatratal anbiya intahat. Karena para nabi tersebut sudah habis masa berlakunya, expired tadi. Sudah habis. Bibi'atati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falladhi yabqa 'alal yahudiyyati aw an-nasraniyyati fa innahu kafir. Yang tetap pada agama Yahudi, pada agama Nasrani, maka dia itu kafir. Kenapa? Li'annahu asa Musa. Karena dia menyelisih Musa. Bermaksiat kepada Musa. Wa asa Isa, bermaksiat kepada Isa. Tidak mentaati Nabi Isa. Wa asa Muhammadan alaihi wassalatu wassalam. Dan menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la yumkinu an yakuna alal haq. Tidak mungkin dia berada di atas al-haq. Tidak mungkin benar. Karena Musa wa Isa ya'muranihi bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam malam yaf'al. Karena Nabi Musa dan Nabi Isa memerintahkannya untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak melakukannya. Ini untuk bab ini tentang tafsir daripada ataupun lanjutan keterangan daripada Islam, bahwasanya Islam itu adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kekurangan dan kekeliruan kita mohon maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.